إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله Launa syaringkala Asyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Wa may yuti illah wa rasulullah faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Fa inna sundaqal hadits kitabullah. Wa khairul hadiy Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syaral umuri muhdatsatuha. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Wa kullal bid'ah antum dolalah wa kullam dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kita masih dalam bab al-mujahadah dan di kesempatan sebelumnya kita telah masuk hadits yang pertama yang dibawakan muallif rahimallahu taala, maka di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ke hadits yang berikutnya, hadits yang kedua. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, an Anas radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jal. Dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terhadap apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Rabb-nya Azza wa Jal, berarti apa yang disebutkan pada hadis yang kedua ini pun sebagaimana hadis yang sebelumnya, hadis yang pertama, termasuk dari hadis qudsi yang telah lalu penjelasan terkait tentangnya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabu ilayhi dhira'an." Apabila seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarraba minhu ba'an. Dan apabila seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah Azza wa Jal, satu hasta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekat kepadanya, naam, satu depa. Wa idza atani yamsi ataitu harwalah. Dan apabila hamba tersebut datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadits ini di samping padanya menetapkan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat itian, sifat kedekatan Allah kepada hambanya, datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana prinsip ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa-apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam Al-Quran Karim. Demikian pula apa yang Rasulullah s.a.w. sifatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat kemuliaan, keagungan di dalam hadisnya, tanpa merubah-rubah maknanya, tanpa menolak, mengingkari apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak membagaimanakan dan menyerupakan sifat tersebut dengan sifat hambanya. Naam, di mana ayat yang merupakan pedoman Al-Sunnah wal Jamaah terkait nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berkaitan tentang hal ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini merupakan ayat dari ayat-ayat yang menjadikan sandaran Al-Sunnah wal Jamaah terkait nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetapkan nama sifat tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Naam, menafikan penyerupaan, ya, tidak ada satu yang serupa dengan Allah, dan di dalamnya menetapkan nama dan sifat pendengaran, nama As-Sami Al-Basir dan sifat As-Sama Wal-Basar, mendengar, melihat. Naam, ya, tanpa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Naam, maka di samping apa yang terkandung padanya sifat dalam hadis ini, maka hadis ini merupakan hasungan bagi seorang muslim, seorang hamba, untuk banyak melakukan ketaatan, tidak meremehkan sedikitpun amal kebajikan, walaupun sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan ajr, balasan, pahala atas kebajikan yang dilakukan hambanya. Sebagaimana pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan, dan seringkali kita, ya, diingatkan tentang hal ini semata-mata untuk memberikan motivasi, semangat untuk beramal, tidak meremehkan sekecil sedikit apapun amal kebajikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan. Naam, semakin bertambah ketaatan, semakin banyak, maka tentunya akan semakin banyak dan besar pula ajr, thawab, pahala yang akan didapatkan hamba tersebut. Naam. Semakin hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan semakin dekat kepada hambanya. Ya. Wa man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha. Dan barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya itu 10 kali lipat yang semisalnya. Man hamma bi hasanatin fa'amilaha, katabahallahu indahu asr hasanat. Barang siapa yang dia punya niatan untuk melakukan kebajikan, yang kemudian dia mengamalkannya, apa yang dia niatkan tersebut, maka Allah akan mencatat di sisinya na'am sebagai kebaikan na'am 10 kali lipatnya. Ila sab'imi'atin dhi'fin, hingga sampai 700 kali lipat. Ila adu'afin kathirah, hingga berlipat-lipat yang begitu banyak. Naam. Ya. Sebagaimana hadith yang sebelumnya. Naam, hadith yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Terkait tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, senantiasa hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa terus menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan, dan terus hamba ini mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah mustahabbah an-nawafil, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut, Allah akan senantiasa membimbing penglihatan, pendengaran, langkah kakinya, perbuatan-perbuatan tangannya. Ketika meminta, Allah akan memberikannya. Ketika minta perlindungan, Allah akan melindunginya. Nah, ya, menunjukkan semakin seorang hamba itu bertambah, nah, banyak ketaatan yang dilakukan, semakin tambah banyak pula pahala yang akan dia dapatkan. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun akan semakin dekat kepada hambanya. Naam. Wallahu ta'ala alam biswa. Kemudian hadits yang berikutnya berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal farah. Rawahul al-Bukhari. Naam. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang padanya kebanyakan manusia itu tertipu terhadap dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu longgar. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui, kita memahami, naam, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya itu banyak sekali. Sesuatu yang tidak mungkin sanggup untuk dihitung. Ya. Dibilang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian itu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sungguh Allah zat-Nya pengampun lagi Maha penyayang. Naam. Ya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kalian nikmat yang zahir, demikian pula nikmat yang batin. Naam. Akan tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, naam, wa qalilum min ibadiy syaku, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dengan sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, baik yang zahir demikian pula yang batin, kondisi keadaan kebanyakan manusia, hamba-hamba Allah. Naam, sedikit di antara mereka yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Naam. Ya. Dalam keadaan nikmat-nikmat yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh, yang mereka miliki, naam, yang mereka rasakan, yang mereka nikmati, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya, untuk apa kenikmatan-kenikmatan tersebut? Apakah digunakan untuk ketaatan ataukah sebaliknya? Dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah telah berikan. Naam, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, sungguh benar-benar kalian nanti pada hari itu akan ditanya. Naam, tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah didapatkan hamba itu. Naam. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tazulu qadama 'abdin. Naam. Yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna. Ya, akan senantiasa naam kedua kaki hamba tersebut tetap berada pada tempatnya, tidak bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan? Naam. Wa an ilmihi, tentang ilmunya. Ya, fima fa'ala. Apa yang telah dia amalkan terhadap ilmunya tersebut? Naam. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aynan tasabahu wa fima anfaqahu. Kemana, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia belanjakan? Demikian pula an jismihi fima ablah, tentang jasadnya. Naam. Ya, untuk apa selama ini hingga jasadnya tersebut rusak? Ini gambaran di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang sedikit mereka mendapatkan taufik untuk bisa memanfaatkan untuk mensyukurinya adalah apa yang terkandung di dalam hadis ini. Yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, hadis yang ketiga dalam bab al-mujahadah. Ya, nikmat kesehatan, demikian pula nikmat waktu longgar, nikmatan maghbunun fi makathirun minan nas. Asihatul wal farah. Naam. Ya. Dua kenikmatan banyak dari manusia yang mereka tertipu dengannya. Nikmat kesehatan, demikian pula nikmat waktu longgar. Ya. Kondisi keadaan manusia tidak terlepas dari tiga keadaan. Ada kalanya seorang itu diberikan kenikmatan kesehatan, tapi sisi yang lainnya, naam, tidak memiliki waktu yang longgar. Naam, karena sebagian waktu besarnya digunakan untuk kehidupannya, mencari ma'isyah, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan orang-orang menjadi tanggung jawabnya. Naam. Sisi yang lainnya, ada di antara hamba tersebut terkadang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tersibukkan untuk mencari ma'isyah karena sudah berkecukupan. Tapi sisi yang lainnya, naam, tidak memiliki, ya, kenikmatan kesehatan. Naam. Ya. Sehingga sama-sama tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memaksimalkan, ya, untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Punya kesehatan tapi kesibukan yang begitu banyak untuk kehidupan, ma'isyah, sehingga sedikit waktu yang dia gunakan untuk na'am mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi punya waktu longgar, cuman karena fisik yang lemah, karena sakit pun demikian kondisinya. Tapi ketika hamba tersebut punya kedua-duanya, punya nikmat kesehatan, punya waktu longgar, mayoritas manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terperdaya dengan dua kenikmatan tersebut. Nah, tidak mensyukurinya, tidak menggunakan sebaik-baiknya untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlalu begitu saja dengan kondisi keadaan yang sia-sia. Nah, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimallahu taala sebagaimana yang dinukilkan ya oleh Al-Hafidz Hajar rahimallahu taala ketika na'am menjelaskan tentang na'am hadits ini, di mana Ibnu Jauzi rahimallahu taala beliau mengatakan qad yakunul insan sahihan wa la yakunu mutafarriqa li suglihi bil ma'ashi. Terkadang seseorang itu sehat. Naam. Akan tapi kondisinya itu bukan orang yang punya waktu longgar karena kesibukan dia untuk kehidupan mencari ma'isyah. Naam. Ya. Karena kehidupannya untuk mencari ma'isyah. Waqad yakun mustaghnian wala yakunu sahihan. Terkadang naam dia adalah orang yang berkecukupan, mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak. Naam, wala yakunu sahihan, akan tetapi dari sisi kenikmatan kesehatan dia tidak mendapatkannya. Bukan orang yang sehat. Naam. Ya. Fa idza jitama'a fa ghalaba 'alaihil kasab anit ta'ah fa wal maghbun. Dan ketika berkumpul dua kenikmatan ini pada seseorang, ya, yang mana rasa malas untuk melakukan ketaatan itu mendominasinya, dia dikuasai rasa malas. Nah, maka orang yang semacam inilah yang tertipu. Naam. Ya. Barakallahu fik. Wa tamamu dzalika, kata beliau, dan kesempurnaan itu adalah anak dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah merupakan ladang untuk seseorang itu bercocok tanam yang nanti hasilnya diharapkan na'am akan dia dapatkan dalam kehidupan akhirah. Wa fiha tijarah allati yadhharu ribahuha fil akhirah, yang mana padanya kehidupan dunia ini ada suatu perdagangan yang keuntungannya akan dia peroleh, dia petik dalam kehidupan akhirah. Faman ista'mala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah fa wal maqbud. Maka siapa saja yang menggunakan, memanfaatkan kelonggaran waktunya, demikian pula kesehatannya untuk ketaatan kepada Allah, maka orang yang semacam ini adalah orang yang patut, layak untuk seseorang cemburu padanya. Naam, cemburu kepada orang tersebut mendapatkan dua nikmat yang sangat besar. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu longgar. Naam. Yang mana orang yang ternyata bisa memanfaatkannya, mensyukurinya untuk digunakan pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang semacam ini selayaknya seorang itu cemburu pada orang tersebut. Naam. Ya. Barakallahu fik. Yang bisa menggunakan kenikmatan itu untuk ketaatan, untuk kebaikan. Wa man ista'mala huma fi ma'siyatillah fa wal maghbun. Adapun orang-orang yang dia menggunakan dua kenikmatan ini untuk hal-hal yang merupakan kemaksiatan, perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, maka dialah orang yang tertipu. Na'am. Li'anal faragha. Na'am, yaqubu suhl. Karena kelonggaran, waktu longgar itu akan disusul, akan diiringi dengan kesibukan. Ya sekarang mungkin punya kelonggaran waktu, seiring berjalan waktu, kondisi keadaan kehidupan dunia terus berputar, tidak dalam satu keadaan, silih berganti, akan diiringi, akan disusul dengan kesibukan-kesibukan. Kalaulah dari sisi harta, na'am berkecukupan, tapi ketika punya anak kecil satu dua yang berikutnya, ya kan, akhirnya tersibukkan dengan anak-anak. Na'am. Ya. Barakallahu fiik. Ataukah dengan hal-hal yang lainnya. Barakallahu fiik. Demikian pula kesehatan. Ya, akan disusul dengan ya, suatu saat bisa jadi akan datang penyakit padanya. Na'am. Kalaupun ya, dia terus dalam kondisi sehat, minimalnya kondisi fisik seseorang itu akan berkurang seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, ya, hidupnya di dunia. Nah, yang semakin dekat ajalnya, kan semakin kondisinya melemah dan melemah. Masing-masing bisa merasakan. Nah, yang sudah bertambah umurnya, ya kan, bagaimana kondisi sebelumnya, saat remaja, pemuda, sebelum menikah, ya kan. Nah, kemudian berjalannya waktu sudah mulai memutih, ya, rambutnya, jenggotnya, kumisnya sudah berubah fisiknya, kekuatannya sudah berkurang. Kalaupun kondisinya sehat, setidaknya, ya, ketuaan ini, ya, bertambahnya usia, berkuranglah kondisi keadaan, na'am, kekuatan fisiknya, sebagaimana yang dikatakan ya surul fadad dulu. Salamah wal baqa fa kaifa taratul salamah yaf'alu yaridul fata ba'da tidal wasihah yanu'u idza ramal qiyamu wa yahminu. Na'am. Panjangnya keselamatan yaitu kesehatan terus dalam kondisi sehat dan tinggalnya dia di dunia itu bagi pemuda sesuatu yang menyenangkan, membikin senang seorang pemuda. Akan tapi fa kaifa tara, bagaimana aku akan melihat ya panjangnya keselamatan yang ada pada seorang tersebut, apa yang akan diperbuat seiring berjalannya waktu terus dalam kondisi sehat tapi bertambahnya usia, lambat laun akan berkurang. Memang enggak punya penyakit, tapi minimalnya dengan bertambahnya usia berkurang, berkurang, berkurang. Yaridul fata ba'dal tidali wasiha, yang akan mengembalikan pemuda yang tadinya kokoh kuat. Na'am, dalam kondisi tegak, sehat, akan mengembalikan seiring berjalannya waktu. Yanu'u, dia pun dalam kondisi kesusahan, kerepotan, berat ketika bangkit, ya, untuk berdiri. Na'am, idharomal qiyam, ketika dia menginginkan untuk berdiri, ataukah ingin memikul beban yang berat. Ya kan, berjalannya waktu, meskipun dalam kondisi sehat, enggak pernah sakit, tapi minimalnya itu. Berjalannya waktu, lihat bagaimana engkau melihat. Ya. Naam, apa yang akan terjadi setelah berjalannya waktu itu? Ini akan berkurang. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula Ibnu Battah rahimallahu ta'ala, sebagaimana pula juga dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala dalam Fathul Bari-nya. Beliau mengatakan makna hadis, bahwasanya makna hadis ini anal murada la yakunu fariqo, bahwasanya dimaksudkan orang itu tidaklah dikatakan memiliki waktu longgar hatta yakunu mukfiyan sahihan, sampai betul-betul dia orang yang punya kecukupan dan dalam kondisi sehat. Nah, ya. Sehat badannya. Faman hasra lahu dzalik falyahris, maka barang siapa yang dia mendapatkan kecukupan kesehatan badan, maka hendaklah na'am bersemangat, na'am, supaya dia tidak tertipu dengan dua kenikmatan ini. Bi an yatruka syuk, na'am, bi ayatruka syukrallahi ala ma'an ama bi alai, di mana dia kemudian meninggalkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Naam, yang semestinya seorang hamba itu atas kenikmatan yang Allah berikan adalah untuk mensyukurinya. Wa min syukrihi imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yang mana di antara bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Faman farata fi dzalika fawal maqbun. Adapun orang yang lali, tidak memanfaatkan kenikmatan ini, kesehatan waktu longgar, nah maka dia adalah orang yang tertipu. Ya. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis ini, katsirum minan nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya sedikit dari manusia yang mendapatkan taufik untuk bisa mensyukuri dua kenikmatan ini. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, ya, ketika mensyarah hadis ini dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Naam. Ya. Apabila seseorang itu dalam kondisi punya waktu longgar, sehat, maka sesungguhnya kebanyakan, naam, dia adalah orang yang tertipu. Kebanyakan. Naam. Sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna katsiran min awqatina tadhi'u bila faedah, karena kebanyakan waktu-waktu kita perhatikan, renungi, ya, naam, koreksi apa yang sudah kita lewati selama ini dari waktu-waktu kita. Naam, kebanyakannya kata beliau tadi sia-sia, berlalu bila faedah. Naam. Wa nahnu fi sihatin wa afiyatin wa faraghin wa ma'a dzalika tadhi'u 'alaina katsiran. Kita dalam kondisi sehat, kita dalam kondisi selamat, kita dalam kondisi punya waktu longgar. Nah, bersamaan itu sesuatu yang banyak sekali. Sesuatu yang sia-sia kita lalui dari waktu-waktu tersebut. Coba melakukan muhasabah. Ya kan? Benar enggak apa yang dikatakan beliau? Jauh seperti itu. Ya, sebelum itu, ya Rasul telah mengkhabarkan yang demikian itu. Kebanyakan menunjukkan sedikit yang mendapatkan taufik. Naam. Ya. Hanya saja mungkin kita, ya, manusia tidak mengetahui kerugian, ketertipuan ini dalam kehidupan dunia. Naam. Seseorang akan mengetahuinya itu ketika tatkala ajal sudah mendekatinya. Naam. Dan ketika di saat pada hari kiamat menyadari. Ya, wa dalilu ala dzalika qaulullah taala, dan dalilnya tentang hal itu firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Naam, hingga sampai datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Yang kemudian dia mengatakan, "Rabb, wahai Rabbku, irji'un, kembalikan aku dalam kehidupan dunia." Menyesal, penyesalan yang tidak ada artinya, enggak ada faedahnya, sudah lewat. La'ali amal sholihan fi ma taraktu, ya, agar supaya aku bisa beramal sholih dalam perkara-perkara yang sebelumnya aku telah meninggalkan. Naam. Ya, menyesali, menyadari. Tuh kan, selama ini tertipu. Tuh, kondisinya adalah orang yang merugi atas kenikmatan kesehatan waktu longgar ini. Baru menyadari, baru mengetahui ketika ajal menghampirinya, tatkala pada hari kiamat. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun. Naam, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian, ya, harta benda dan anak-anak kalian. Naam, barang siapa yang, ya, harta benda anaknya itu melalaikannya dari ketaatan, dari ibadah, dari menjalankan perintah, naam, berani menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang merugi. Naam. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya untuk berinfak, bersedekah, membelanjakan sebagian kenikmatan yang Allah berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai firman Allah Subhanahu wa taala min qabli ayati ya ahadakumul maut, ya sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian itu kematian. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, yang kemudian dia mengatakan wahai Rabbku, ya sekiranya engkau menunda untukku ajalku dalam waktu yang dekat. Nah, diberikan kesempatan. Ya, mengharapkan untuk diberikan kesempatan. Ditunda ajal kematiannya. Yang kemudian aku akan bersedekah. Dan niscaya aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Banyak melakukan amalan ketaatan. Naam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah ajal ditetapkan datang pada seorang hamba, maka tidak akan Allah tunda satu jiwa pun manakala ajalnya sudah ditetapkan untuk mendatanginya. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang diperbuat hambanya. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nasihat. Naam. Yang terkandung di dalam hadis ini. Ya, sebagaimana yang pula disebutkan oleh Syekh di sini. Semestinya seorang itu untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Dari kenikmatan yang Allah berikan, dari nikmat kesehatan, waktu longgar, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebelum ya kenikmatan tersebut, naam, Allah Subhanahu wa taala cabut darinya. Naam. Ya. Maka gunakanlah sebaik-baiknya, manfaatkan semaksimal mungkin. Naam. Ya. Untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah sebelum kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang menyadari betapa sangat berharganya, besarnya kenikmatan tersebut tatkala dia kehilangan kenikmatan itu. Nah, ya, di saat begitu sibuknya dirinya dengan kesibukan-kesibukan menyadari naam apa yang telah dia lalui selama ini dari kelonggaran waktu yang telah dia sia-siakan. Sehingga mengharapkan kembali sekiranya punya waktu yang longgar. Ya, barakallahu fiik. Sisi yang lainnya, seorang tatkala merasakan sakit, berada di atas pembaringannya, baik di rumah ataukah di rumah sakit, menyadari betapa besarnya kenikmatan kesehatan ini. Nah, ya demikianlah kondisi keadaan manusia, baru menyadari kalau kenikmatan ini sudah ya tidak ada di sisinya, dia kehilangan kenikmatan tersebut, baru sadar. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Dulu berharap ya, masya Allah, supaya punya tempat tinggal dekat pondok, dekat ma'had, dekat tempat yang memungkinkan untuk mudah duduk di majelis ilmu, giliran Allah berikan kenikmatan, ya subhanallah, tertipu. Naam. Barakallahu fiik. Allah musta'an. Ketika dekat justru bang jarang kelihatan, jarang hadir. Ada berapa langkah dari tempatnya. Nah, ya. Setelah dia kehilangan baru menyesal. Ya. Barakallahu fiik. Dan yang lainnya. Ya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Apabila dia, kata beliau, qari'anil Qur'an falyukthir qira'atal Qur'an. Kalau dia adalah qari'ul Qur'an, perbanyak sebanyak-banyak untuk membaca Al-Qur'an. Kalau dia tidak mampu untuk membaca, bukan orang yang mahir, ya, yang itu terkadang mempengaruhi kesemangatan untuk membaca, merasa dirinya bukan orang yang mahir membaca Al-Qur'an Karim. Nah, setidaknya dia bisa menggunakan dengan amalan yang lainnya, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh tidak mampu untuk melakukannya, lakukan amalan yang lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Naam, punya harta, punya kelebihan, mal, ya bantu saudaranya yang membutuhkan bantuan. Belanjakan untuk di jalan Allah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Naam. Berbuat ihsan dan yang lainnya. Punyanya tenaga, bantu gunakan tenaganya untuk membantu saudaranya dan seterusnya. Naam. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Naam. Itu semestinya seorang muslim, seorang mukmin memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah Allah berikan dari kenikmatan ini. Dalam hadis ini pun memberikan faedah kepada kita betapa pentingnya ya waktu. Naam. Yang semestinya hamba tersebut berupaya untuk menjaganya. Naam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang demikian itu dalam firman-Nya, wal 'asr. Bersumpah dengan masa. Yang masa waktu ini adalah merupakan tempat terjadinya kejadian-kejadian amalan perbuatan hamba. Allah bersumpah dengannya dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu ya dari makhluknya, melainkan di antara faedahnya menunjukkan itu sesuatu yang amat sangat penting. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asr. Naam. Yang mana waktu yang dilalui hamba tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis tadi yang kita sebutkan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an umri fima afnah. Akan ditanya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ditanya nanti di yaumul kiamah tentang umurnya. Berhubungan dengan waktu. Umurnya untuk apa dihabiskan? Naam. Ya. Barakallahu fik. Maka jaga, manfaatkan waktu tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Ini akrahu rajula." Naam, in arahu yamsi sabhala. La fi amri dunya wala fi amri akhirah. Sungguh aku membenci seseorang ketika aku melihat orang ini berjalan dalam kondisi seenaknya, enggak memperdulikan sama sekali. Dia berjalan bukan untuk perkara dunia, bukan pura perkara akhirah. Naam. Dilewati begitu saja sia-sia, enggak ada manfaatnya. Naam. Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innil abghadu rajula farighon la fi amali dunya wala fi amali akhirah." Sungguh aku membenci seorang ya yang memiliki kelonggaran waktu tidak digunakan untuk ya amalan dunia, demikian pula amalan akhirah. Al-muhim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya waktu untuk dijaga, untuk dimanfaatkan. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana kesehatan yang dia miliki, yang merupakan bagian nikmat yang sangat berharga, begitu mahalnya kesehatan ini. Dan itu bisa dirasakan ketika bagaimana seorang dalam kondisi sakit, apalagi ketika harus mengharuskan dia tuh ya dirawat di rumah sakit, butuh pengobatan, berapa biaya yang harus dia keluarkan. Naam. Oleh karena itu siapa saja yang dalam kondisi di setiap harinya dia merasakan kesehatan, kenikmatan sehat, di sisi yang lainnya dia mendapatkan kecukupan, bisa mampu untuk makan dalam seharinya tersebut. Naam. Ya. Merasa aman, tidak terganggu ya terkait dengan keluarganya, maka seakan-akan dia itu mengumpulkan dunia seluruhnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Majah yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, man asbaha minkum mu'afan na'am fi jasadihi aminan fi sirbihi na'am inda qutun na'am fi yaumihi fa ka'anna mahizat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi hari dalam kondisi sehat jasadnya, badannya aman, terkait keluarganya ya tenang tentram, punya ya makanan untuk harinya tersebut, nah maka seakan-akan dia itu dunia dikumpulkan untuknya. apa sih ya, nah, yang diinginkan dari dunia ini selain ini, tidak terlepas dari itu semuanya, iya kan? Naam, barakallahu fiik. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naam menggambarkan demikian, orang yang dalam kondisi sehat, naam tenang tenteram dalam keluarganya, yang dalam kondisi aman, ada makanan yang dia makan untuk harinya, naam ada sesuatu yang dimakan, nggak mesti lebih, punya simpanan yang sebenarnya harinya dia bisa makan. Nah, seakan-akan dia tuh dunia dikumpulkan untuknya. Nah, berapa yang kita makan sih? Nah, barakallahu fiik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang sangat agung dan peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Mengapa besarnya nikmat kesehatan dan waktu longgar yang kondisi keadaan kebanyakan manusia sedikit yang mendapatkan taufik darinya. Naam, sehingga apa yang Allah berikan pada kita dari kenikmatan kesehatan waktu longgar, nah manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin, wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.